kasihmu mencari dalam lelahmu memikirkanku. Namun aku yang ada di sini hanya terdiam dan membayangkan. Seandainya ku dapat menemanimu malam ini hilangkan sepi, seharusnya ku ada di sisimu dan ku terjaga hingga kau terlelap mimpi. Dan ku harap kan selalu ada indahmu tanpa hadirku. Percayalah aku pun menunggu hingga nantikan bertemu lagi.